Ya, ada informasi masuk. Afwan, tolong sampaikan ke Ustaz Ayyub bahwa di tempat kami di sebelah kuburan Grendeng ya, bukan Grendeng, Purwokerto, sudah ada masjid besar Syiah plus bangunan kelas dan perumahan. Di sini dekat kampus Unsud yang sudah digandeng oleh Syiah adalah HMI. Dosen agamanya juga ada yang berfaham Syiah. Pemilik masjid tersebut adalah anggota legislatif. Ya, itu informasi untuk daerah Banyumasan. Sudah banyak di daerah-daerah, di Solo juga banyak. Di Solo sudah ada yang terang-terangan sholat gak sedakep gini. Sholat sudah tidak sedakep lagi, sudah berdirinya sudah begini, sudah terang-terangan. Ini menunjukkan bahwasannya ya, mereka sudah sedemikian ya, membuat jaringan ke berbagai daerah. Adakah ciri orang Syiah dari tata cara ibadah, contohnya sholat? Ya itu tadi, sholat. Kalau dia takbir, setelah takbir dia tidak sedekap, dia luruskan tangannya, digantungkan begini. Ya. Dan orang-orang Syiah itu orang-orang penyembah kubur juga. Ya. Penyembah kubur. Adakah orang Syiah yang menjabat di Kementerian Agama? Karena seolah-olah fatwa MUI tentang kesesatan Syiah tidak digubris Kemenag. Yaitu yang tadi saya sebutkan. Ya. Ya. Di Kementerian Agama bukan hanya tingkat KUA, Dirjen. Dirjen itu di bawah menteri. Ya. Orang Ambon, yang pernah ke Ambon pasti tahu orangnya. Karena di rumahnya itu, di rumahnya di Ambon, itu dipampangkan gambar Khomeini besar sekali. Yang pernah ke Ambon tahulah orangnya. Apa sebenarnya yang terjadi pada penyerangan Liga Saudi terhadap negeri Yaman? Wallahu a'lam, saya tidak tahu. Tapi yang jelas, ya, informasi-informasi yang ada, ya, bahwasannya ya, secara hubungan kenegaraan pemerintah Saudi Arabia dan negara-negara Teluk bersatu. Karena atas permintaan dari Presiden Yaman itu sendiri. Presiden Republik Yaman meminta bantuan. Ya, sehingga hubungan antar negara kemudian ya, Saudi membantunya. Dan pemerintahan Saudi tidak semata-mata ngebom. Sudah menyiapkan anggaran rehabilitasinya. Ya, sekian triliun ya. Ya. Itu baiknya pemerintahan Saudi yang sering dituduh sebagai Wahabi ya. Ya. Kita cepat selesai aja ya. Ada musik. Ana punya adik laki-laki usia 28 tahun, pergi dari pekerjaan dan rumah Ana. Dia adalah karyawan Ana tapi pendukung setia ISIS. Sudah dinasehati dan diperdengarkan audio-audio para asatidah tentang kesesatan ISIS, tapi dia terus membantah dan minggat dari rumah. Haruskah Ana merasa bersalah dengan kebergiriannya? Hidayah di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Taufik minallah. Ya. Yang kita upayakan, yang kita lakukan adalah ikhtiar. Ya. Manakala kita ada orang-orang yang kita dakwahi kemudian tidak mau menerima, berarti kita sudah menunaikan tugas kita menyampaikan al-haq. Karena sesungguhnya taufik adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pun tidak mampu memberi taufik kepada paman beliau Abu Talib, sehingga kemudian mati di dalam kekafiran. Mati di dalam kekafiran. Jadi banyak-banyak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita, saudara-saudara kita, mendapatkan hidayah taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Selain tentunya ikhtiar dengan menjelaskan semampunya dari ilmu yang kita miliki. Tapi mungkin itu saja. Rasanya semakin keras suara yang dari luar. Menghadapi gerakan ISIS ataupun Syiah di negara ini, bukankah hanya mewaspadai saja, namun harus diperangi juga? Iya, perangi ahlul bidah itu dengan apa? Al-hujah wal bayan, dengan ilmu. Perangi mereka dengan ilmu. Adapun memerangi dengan senjata itu haknya pemerintah. Ya, kita perkuat ilmu kita, hujah-hujah kita, ya, perkuat untuk kemudian kita bisa menjelaskan kepada umat, untuk kemudian umat bisa mendapatkan proteksi, penjagaan dari ilmu yang ada pada mereka. Ya. Ba'dallah. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.